curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Dadi nyong jane cerita siji maning kang, anak musafir. Musafir gue wong sing bepergian lah istilahnya lah ya. Lha cerita-ceritane maning musafire kang arep tujuane maring Indonesia, maring Cilacap Bumilir tepate. Tapi kalingane gutul kawungan ton wonge mandan bingung sasar mlebu nang alas be. Pok ati-ati mulane. Gawa kompas maning-maning dadi ora sasar kaya kowe melas. Lah kang kesasare kepriwe terus e kowe? Kaiki e. Lah nang jero alas kaya kowe kan pirang-pirang kewan ya, ana slamet. Oh slamet untuk kewan ya. Ya kowe ana bane ular, ular godhong, ular gawok. Ular bumi, ular pirang-pirang lah. Kowe sing cilik-cilik, sing gede-gede pirang-pirang, Kang. Ana gajah, ana dinosaurus, ana jaran barang pirang-pirang termasuk ana sing jenenge macan. Weh, angker banget mbok alase. Kaya ngapa njajal tiliki musapire ge. Astagfirullahaladzim, kayak nu suara macan apa ya? Wala aduh, jangan kepribeke ya. Wis patenge kencot, kayak ora gedul-gedul maring gemelir. Wala, jangan si kepribe ya. Tulungi nyong ken jajal kena suara macan, mani nyong mandan merinding gielah, Jan. Macane nyeroni apa ya? Lah kalingan-kalingane Kang, ge wong anu musafire mandan taat karo agama, kemutan karo Gusti Allah, ndongan njaluk pitulung we. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyun pangapunten. Ki jan hambane kowe teneng kesasaran tengah alas, ki lagi arep mlaku-mlaku maring gumelir kayak malah sasaran jero alas kena macan ya lo nyung ya makhlukmu ya lo kayak macan ya makhlukmu ya lo tulungin nyung jajal lah ya lo nyung lagi puasa yang yakin kencot banget. Tapi njaluk tulungnya ternyata orang maring Gusti Allah tok ye maring macane bianu njaluk kue istilahnya ngajak ngomong-ngomongan Kang. Macan, Can, aduh lah, nyong jaluk tulung, Can, nyong aja dipangan lah. Anggar kuat kencot, nyong nyanduk kencot, nyong lagi puasa lah. Dewek pada-pada, urip nang alam dunia kur sedela lah, aja pangan-panganan, jajal lah, Can. Mandan lunga sending lah, kanan lah, ngoleti nang terminal lah, pang, ngoleti nang stasiun, kanak kebong. Aja nang alas kaya kian, wong sejijijinnya karuan, ya, wong benaku anu de tenaga. Kewan, lah nyong ora tuh apa-apa sih kepriwe Can, aja mangani nyong lah Can. Ge Kang, aneh banget Kang, barang wis dongan jalu pitulungane maring Gusti Allah, kowe macane terus meneng. Bahkan sing lebih aneh maning, macane komat kamit, kowe kayane melu ngamini lho. Amin, amin, amin kaya kowe kayane lho. Kowe Can, macan tapi Can, keturunan apa bu kowe kayane lho? Lah kan akhire musafire dadi syukur selamat dari bahaya kan ya, langsung sujud syukur mengucapkan terima kasih maring Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah, pitulunganmu barang nyong dongan jaluk pitulung nyebut jenenganmu ya Allah ke macane dadi meneng malah kayane gercara wonge melu ngamini ya Allah ke jan hebat banget ke macane kok ke kayane macan-macan pilihan apa ya Gusti Allah matur nuwun nggih. Alhamdulillah nyong jan ngesuk insyaallah puasa maning lah. Dah wis, maring Gusti Allah wis mengucapkan syukur, wis mengucapkan terima kasih. Ke musafire ya, istilahnya mengucapkan terima kasih juga. Nggo macane wis ora mangan ke miki ya. Jajal nengok nak, beli terima kasih karo macan kepriwe jajal musafire yo. Wala Can, Can matur nuwun banget ya. Kapan Nana anggar kue tulan-tulan maring ngarep mampir maring umahku ya. Jajal anggar kue udu macan pilihan. Kayan-kayane ya kue wis mangani nyong bok. Nyong donga maring Gusti Allah njaluk pitulung pemala kue. Kromat-kromat cangkeme kayane ya minung ngamini mbok ya. Amin, amin, amin kaya gue ya Can ya. Matur nuwun banget ke Can, matur nuwun banget. Tak tunggu kapan-kapan ngarep ya Can. Nyong ngarep balik desa. Monggo, assalamualaikum. Eh, mandek, asper pada wek, ke hutan wilayah nyong ke. Ujar-ujaran nyong mau komat kami, tenung lagi ngamini Rika, pak. Ngamini doangan Rika, men kok dikabulna, ora. Tahan, dari kan dati kesu, Can. Ora, bet pokoknya. Kau ngerti, pir, misapir. Nyong mau ke komat kami cengkemen, nyong lebih macet donga, berbuka puasa, ke. Nyong arep mangan, nyemangan enak. Asik cuy. Wah, tadi komat kami itu anu mau terus masa doang amangan harus makan nyunggu aja. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.